Bismillah, uang pemberian dari hasil pekerjaan haram apakah halal dan harus diapakan kalau sudah dapat uang tersebut? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Uang yang didapatkan dari pekerjaan haram maka haram. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau mengharamkan sesuatu, maka Allah akan mengharamkan juga tsamanahu. Allah akan mengharamkan juga harganya. Mengharamkan babi, maka mengharamkan juga untuk menjual babi. Mengharamkan khamr, maka mengharamkan juga untuk mendapatkan keuntungan dari jual khamr. Begitu. Idza harrama syai'an harrama tsamanahu, atau kama qala fi riwayah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi itu barakallahu fikum pada pelakunya. Adapun ketika engkau bukan yang melakukan kemudian dikasih orang-orang tadi, maka az-zuhud wal wara', kehati-hatian kamu dan zuhud kamu untuk menolaknya. Maaf, saya tidak mau menerima